بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد، قال الله سبحانه فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, alhamdulillah di hari ini kita melanjutkan kembali dan menyambung kajian kitab Kitabuz Zakat dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Athqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dan menganugerahkan kepada kita ilmu nafi' dan kemudian bisa kita amalkan. Kita telah mengambil sebuah riwayat di awal kitabuz zakah atau di awal bab sadaqat al-fitr atau zakat al-fitr, yaitu hadis Abdullah ibn Umar tentang Rasulullah mewajibkan zakat fitri satu sa' dari tamar, dari kurma satu sa' dari syair, yaitu gandum, diwajibkan kepada orang merdeka dan budak, al-abdi wal-hur, demikian laki dan perempuan, al-dhakar wal-untha, demikian as-saghir wal-kabir, anak kecil dan yang besar dari kaum muslimin. Diperintahkan menunaikannya sebelum manusia menegakkan sholat, yaitu sholat Idul Fitri. Di antara hikmah yang disebutkan dengan zakat ini memberikan kecukupan di hari raya Idul Fitri kepada orang-orang fakir, fuqara, masakin, dari meminta-minta atau dari mengemis. Dan kita telah mendengarkan beberapa keterangan darinya, yaitu keterangan yang akhir bahwa zakat diperuntukkan atau wajib bagi kaum muslimin. Zakat wajib bagi kaum muslimin. Laki atau perempuannya, besar ataupun kecilnya, merdeka ataupun budaknya. Sehingga orang kafir tidak dituntut mengeluarkan zakat fitri. Juga zakat fitri ini dikarenakan karena penegakan puasa dari seorang yang shaim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min Ramadan. Bahwa Rasulullah mewajibkan zakat fitri dari berpuasa atau setelah selesai menunaikan puasa Ramadan. Sementara orang kafir tidak menegakkan puasa Ramadan. Yang menegakkannya adalah kaum muslimin, karena itu diikat dalam riwayat minal muslimin. Kemudian waktu-waktunya, di sana ada waktu jawaz dan di sana ada waktu al-wujub. Ada waktu boleh dan waktu wajib mengeluarkan zakat fitri. Waktu bolehnya artinya seorang boleh mengeluarkan zakat fitri sebelum masa wajibnya. Dan hal ini dikarenakan didapatkan para sahabat mengeluarkan zakat fitri sebelum masa wajibnya. Sebagaimana didapati Abdullah ibn Umar mengeluarkan 2 hari sebelum masuknya hari raya atau dilihatnya hilal. Karena bulan itu 29 hari yang paling dominan dalam satu masa bisa datang 30 hari. Maka kalau dikatakan 2 hari sebelum Id, yaitu di tanggal 28. Di tanggal 28 karena bisa jadi jatuh hari raya di tanggal 30. Dicukupkan Ramadan. Wallahu a'lam bisawab. Sehingga dengan alasan ini atau dalil ini diperbolehkan, diperkenankan mengeluarkan zakat 2 hari sebelum Idul Fitri. Perbuatan sahabat tidak diingkari dan perbuatan sahabat bahkan dilakukan di saat mereka para sahabat masih hidup. Karena itu dikatakan bolehnya hal tersebut. Di dalam riwayat Bukhari disebutkan kanu yu'tauna, kanu yu'taunaha qabla al-fitri biyaum au yaumain. Mereka mengeluarkan, yaitu para sahabat, dalam Sahih Bukhari, zakat fitri 1 hari atau 2 hari sebelum hari raya, sebelum terlihatnya hilal. Namun di antara ulama ada yang meluaskan masalah. Ada yang meluaskan masalah sehingga mereka mengatakan bahkan sebelum masuknya Ramadan 1 tahun, 2 tahun. Dan ini didapatkan dari Abu Hanifah dan yang lainnya. Sementara Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala atau mazhab Syafi'i mengatakan boleh di awal bulan Ramadan. Demikian pendapat yang lain. Tidak boleh mengedepankan sehari dua hari sebagaimana yang didapatkan dari para sahabat. Tetapi wallahu a'lam bishawab, sebagaimana tadi dikatakan, apa yang dilakukan oleh para sahabat tidak diingkari. Maka yang benar dalam masalah ini boleh mengeluarkan sehari dua hari sebelum Id. Adapun selainnya, maka perlu kepada dalil. Setahun dua tahun itu perlu dalil. Lantas sebulan sebelum Id atau sebelum masuknya di awal Ramadan sudah dikeluarkan zakat fitri, ini juga perlu dalil. Wallahu a'lam bishawab. Demikian waktu bolehnya. Adapun waktu wajibnya, maka wajibnya dimulai setelah terlihatnya hilal. Setelah terlihatnya hilal, yaitu tentunya dengan terbenamnya matahari yang menunjukkan telah berganti Ramadan dengan Syawal. Sampai manusia menegakkan Sampai manusia atau imam menegakkan sholat. Itu waktu wajib. Kalaupun di sana ada pendapat yang lain, namun apa yang telah disebutkan itulah yang paling kuat dan tentunya mendekati dengan atau sesuai dengan dalil. Wallahu a'lam bishawab. Adapun mengeluarkannya ba'da salat Id, maka tidak teranggap sebagai sedekah atau tidak teranggap sebagai zakat fitri. Hanya saja kalau seorang tidak mengeluarkan atau terluputkan mengeluarkan sebelum ditegakkannya sholat, dia mengeluarkannya ba'da sholat, maka ini adalah zakat sodakah biasa. Karena zakat fitri wajib. Maka seorang yang terluputkan mengeluarkan zakat fitri, baginya untuk mengqadha, baginya untuk mengqadha, dia tetap mengeluarkan, tetapi tidak terhitung sebagai zakat fitri, sebagai zakat biasa. Sehingga kalau dia terluputkan mengeluarkan di hari raya, sebelum ditegakkan sholat, dia tetap mengeluarkan walaupun ba'da sholat. Tetapi bukan zakat fitri, zakat sebagai kewajiban baginya dan qada'an baginya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian yang kita dapatkan fatwa para ulama dalam masalah ini. Kemudian terlarang mengeluarkan dengan selain apa yang disebutkan dari makanan pokok ataupun yang selainnya dari makanan pokok. Apa yang disebutkan dari makanan pokok, karena disebutkan di sini semuanya dari jenis makanan pokok dan akan disebutkan dalam riwayat yang lain nantinya. Tetapi di sana ada makanan yang tidak disebutkan, tapi dia adalah makanan pokok. Kita akan ambil nanti keterangannya insyaAllah. Maka tidak boleh menggantikan dengan nilai atau harga ataupun mungkin dengan uang ataupun mungkin dengan uang. Karena ini adalah perbuatan yang memudah-mudahkan perkara tidak terbimbing dengan dalil. Tidak terbimbing dengan dalil. Berkata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, fala yajuzu at-tawassu' fi hadhil umur. Tidak boleh seorang bermudah-mudahan dan meluaskan perkara dalam masalah ini. Tetapi bagi seseorang untuk mengeluarkan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam riwayat dan apa yang dia jadikan sebagai bahan makanan pokok. Kata beliau hafizahullahu ta'ala, hatta innahum tawassa'u asaru yadfa'una darahim wa yakuluna nahnu nashtarib biddarahim wa nadhhab biha li baladin akhar yustara bihi hadha tala'ub bil ibadah. Sampai-sampai mereka yang melakukan hal ini, mereka bermudah-mudahan dan mereka mengatakan kepada manusia, kami nanti akan membelikan zakatnya dan kami bagikan ke negeri yang lain untuk pembagian zakat tersebut. Ini adalah tentunya mempermainkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza tala'ub bil ibadah. Kenapa beliau mengatakan demikian? Tentunya sama-sama kita pahami zakat fitri ini terjadi di zaman Rasulullah. Dan tentunya di zaman beliau ada dinar dan ada dirham. Namun dari apa yang Allah wahyukan kepada beliau, seperti apa yang disebutkan tadi di dalam Nas, yaitu diantaranya sa' min tamar, sa' min syair, dan nanti akan disebutkan yang lain. Sehingga berpegang dan mencukupi dengan apa yang disebutkan dengan Nas, itulah yang tepat. Kalau niscaya di sana ada maslahat yang lain, tentunya Rasulullah akan membimbing dan Rasulullah akan membolehkan. Demikian para sahabat, tidak ada yang melakukan hal tersebut. Demikian juga atba' tabi'in, maka tidak ada alasan menggantikan dengan nilai atau harga atau uang dengan apa? Dengan zakat fitri. Wallahu a'lam bisawab. Sehingga zakat fitri betul-betul dikeluarkan dengan bentuk makanan. Khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wali ibni Addi wa Daraqutni bi isnadin dha'if aghnuhum 'anit tawaf fi hadzal yawm. Dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Addi dan Daraqutni dengan sanad yang lemah agar mencukupi orang-orang fakir dan miskin dari berkeliling meminta-minta mengemis di hari tersebut. Ini yang kita katakan tadi dari hikmah. Dari hikmah. Di antara ulama menyebutkan karena pada hari itu hampir boleh dikatakan tidak ada penjualan, tidak ada jual beli, perdagangan tertutup karena mereka merayakan hari Id. Sehingga orang-orang fakir lebih membutuhkan, atau fakir miskin lebih membutuhkan kepada makanan. Seandainya dibutuhkan, lebih dibutuhkan mal, maka Rasulullah akan mengatakan dengan mal. Tetapi mereka membutuhkan makanan. Demikianlah hikmah yang besar. Disebutkan di sini Ibnu Addi rahimahullah, beliau adalah Abdullah Ibnu Addi Abu Ahmad Al-Jurjani rahimahullahu taala, pemilik kitab Ad-Du'afa atau Al-Kamil fi Ad-Du'afa. Al-Kamil fi Ad-Du'afa. Kalau disebutkan beliau, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Addi, niscaya riwayat tersebut adalah riwayat yang lemah. Karena beliau menyebutkan para rawi yang lemah dengan hadis-hadisnya, dengan riwayatnya. Jadi beliau menyebutkan rawi yang lemah karena kitab beliau Al-Kamil fi Ad-Du'afa, kitab biografi para perawi yang lemah. Kitab biografi para perawi yang lemah. Sehingga ketika beliau menyebutkan satu perawi yang lemah, disebutkan beserta riwayatnya. Riwayatnya apa saja? Sepengetahuan beliau. Sehingga kalau disebutkan, dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Addi. Riwayat tersebut, yang tidak lain dalam kitabnya Al-Kamil fi Ad-Du'afa, maka tentunya hadis itu adalah lemah. Dan ini disebutkan di sini oleh beliau, Wali Ibni Addi wad-Daraqutni bi isnadin dha'if. Dan dikeluarkan oleh Imam Ibnu Addi dan Daraqutni dengan sanad yang lemah. Sebagaimana tadi kita katakan, diriwayatkan Ibnu Addi, berarti hadis itu apa? Hadis itu lemah karena Ibnu Addi menyebutkan biografi para perawi yang lemah disertai dengan riwayat-riwayatnya. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kunna nu'tiha fi zamanin nabi sa'an min ta'amin aw sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin aw sa'an min zabib, muttafaqun alayhi. Wa fi riwayatin aw sa'an min aqtin aw sa'an min aqtin. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, kita dulunya memberikan zakat fitri di zaman Nabi satu sa' dari makanan ta'am, satu sa' dari tamar kurma, satu sa' dari sya'ir gandum, satu sa' dari kismis zabib. Hadis muttafaqun alaihi. Dan dalam sebuah riwayat, yaitu riwayat Bukhari, satu sa' dari aqtin. Aqtin yaitu susu yang dibekukan sehingga modelnya seperti keju, tetapi dia adalah susu. Sebutan beliau di sini dari beberapa jenis makanan, penyebutan dengan nas karena beliau mewakili zaman beliau ketika beliau bersama Nabi mengeluarkan makanan-makanan tersebut, dan inilah yang dikatakan makanan yang disebutkan dengan nas. Namun dalam riwayat disebutkan secara umum min ta'am, dari ta'am, dari makanan. Sehingga dengan riwayat ini, selain menyebutkan secara khusus dan menyebutkan secara umum, namun makanan yang dimaksud adalah makanan pokok. Makanan pokok. Seandainya seorang mengeluarkan makanan yang itu bukan makanan pokok, maka tidak tertunaikan, tidak terpenuhi. Tetapi makanan pokok yang dia makan atau yang menjadi makanan pokoknya, sehingga itu kalaupun tidak disebutkan beras di sini secara khusus, tetapi karena beras menjadi bahan makanan pokok di sebagian negeri-negeri kaum muslimin, maka beras pun dimasukkan ke dalam makanan yang dikeluarkan sebagai apa? Zakat fitri. Sehingga apa saja yang terpandang makanan pokok, demikian dikeluarkan. Apabila seorang mendapatkan di sisinya kurma, mendapatkan di sisinya gandum, atau dia memiliki kurma, dia memiliki gandum, mungkin bahkan berlebihan dia memiliki karena dia memiliki bahan pangan yang banyak, tetapi yang menjadi makanan pokoknya adalah beras, Maka dalam hal ini, yang dibimbing dia dengannya untuk mengeluarkan beras. Karena beras menjadi makanan pokok dia dan penduduk orang-orang yang ada di negerinya. Bukan berarti kurma lebih baik dari sisi harga, dari sisi kualitas, demikian gandum, tetapi dia makannya adalah beras, sehingga dia mengeluarkan beras. Wallahu a'lam bishawab. Dan karenanya pula, dari pendapat yang benar dari pendapatnya para ulama, karena masalah ini masalah diperselisihkan, kata mereka, dikeluarkan yang ada nasnya saja. Dikeluarkan yang ada nasnya saja. Maka yang benar, sebagaimana tadi sudah disebutkan, yang ada nasnya dan yang tidak ada nasnya, tetapi dia sebagai bahan makanan pokoknya. Atau dia itu adalah makanan pokoknya, karena telah disebutkan so'an min to'am. Satu so' dari makanan. Makanan di sini adalah makanan pokok, karena dari amalia prakteknya, yang dikeluarkan adalah makanan pokok, bukan makanan selain makanan pokok. Seorang mengeluarkan kerupuk, mengeluarkan yang lain, dia bukan makanan pokok. Maka yang tertunaikan adalah makanan pokok. Kemudian datang riwayat dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu, beliau mengeluarkan setengah sok dari bur, setengah sok dari bur. Maka karenanya di sini Abu Sa'id mengatakan, qala Abu Sa'id, amma ana fala azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu fi zamani atau fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Sa'id Al-Khudri di sini, adapun saya, maka saya selalu mengeluarkan zakat fitri ini seperti apa yang saya keluarkan dulunya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu satu sa'. Dan dalam riwayat Abu Dawud dinukilkan di sini, wali Abi Dawud, la ukhriju abadan illa sa'a. Aku tidak akan mengeluarkan dari zakat fitri kecuali satu sa'. Dan dalam perselisihan yang didapatkan dengan Muawiyah, dan itu terjadi di zaman sahabat, karena Muawiyah ibnu Abi Sufyan adalah sahabat Nabi, dan tentunya apa yang beliau lakukan juga dijalankan oleh yang lainnya. Kalaupun Abu Sa'id mengatakan bahwa beliau mengeluarkan satu sok seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, dan juga Abu Sa'id mewakili para sahabat yang lain, sehingga perselisihan telah ada di zaman sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Melihat dari sisi pendalilan, maka yang lebih menenangkan apa yang dinyatakan oleh Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu, beliau sahabat yang awal dalam menemani Rasulullah. Beliau adalah as-sabiqunal awwalun, dan beliau tentunya lebih utama dari Muawiyah, dari persahabatannya dengan Rasulullah, karena itu pendapat beliau itulah yang lebih mendekati. Beliau adalah sahabat yang lama menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya dikeluarkan dengan satu sa', dikeluarkan dengan satu sa', dan telah kita terangkan satu sa' diinginkan sa' nabawi dan satu sa' terdiri atau satu sa' berjumlah dengan 4 mud. Satu mud, 2 telapak tangan laki-laki dewasa yang sedang diinginkan dengannya, tidak terlalu tinggi dan besar, dan tidak pendek dan kecil. Para ulama memberikan bimbingan satu sa' dengan takar ukuran, maka sekitar 3 kilogram. Sehingga ketika dikeluarkan 3 kilogram telah mencukupi dan tidak ada padanya keraguan. Kenapa demikian? Karena sa' nabawi tentunya tidak mudah didapatkan di negeri-negeri kaum muslimin. Kemudian dengan ukuran tangan juga manusia atau mereka yang laki-laki dewasa yang sedang juga tentunya nantinya akan mendapatkan sedikit kesulitan mencari orangnya, kalaupun ada tentunya. Sehingga dengan timbangan takaran ataupun ukuran telah disebutkan tadi, ini untuk memudahkan. Jadi semua satu sok. Adapun kalau yang berpendapat dengan pendapat Muawiyah bur satu setengah sok, maka baginya pendapat tersebut dikuatkan diantaranya oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dan guru beliau Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Tetapi telah kita dengarkan bahwa yang lebih mendekati dengan fakta yang terjadi pada zaman Rasulullah seperti yang dikatakan oleh Abu Sa'id, ini yang saya keluarkan semenjak bersama Rasulullah dan saya keluarkan juga di hari ini. Dan ini pendapat jumhur para sahabat dan para ulama. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tadi telah disebutkan bahwa tidak dikeluarkan dalam bentuk harga atau nilai. Dan kita telah mendengarkan keterangan Al-Imam Samahatu Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan juga beliau menambahkan yang mengatakan dengan mengeluarkan dengan nilai atau harga itu adalah ijtihad, tidak datang padanya nas. Sementara ijtihad idza khalafan nas maka tidak boleh dijadikan sandaran karena dia sendiri menyelisih nas. Karena itu Al-Imam Ahmad rahimahullah di zaman beliau bahkan telah memperingatkan tentang hal ini. Kenapa kok manusia mengeluarkan dengan duit? Mereka mengeluarkan dengan duit, mereka meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Ahmad. Meninggalkan sunnah Rasulullah karena ijtihadnya fulan. Demikian yang dinukilkan dari beliau rahimahullahu taala. Dan penyaluran zakat fitri sebagaimana juga nanti akan datang keterangannya, dibagikan di negeri tersebut. Dibagikan di negeri tersebut dan merupakan hak pemerintah untuk mengumpulkan dan membagikan. Hanya saja kalau pemerintah tidak melakukan, maka kita bisa mengeluarkan langsung kepada yang berhak. Dan kalau sampai misalnya pemerintah tidak menyalurkan dengan tepat, tentunya dosa bagi mereka. Namun kalaupun kita ingin mengeluarkan setelah mengetahui bahwasanya penyaluran tidak tepat, kita mengeluarkannya langsung, tentunya itu lebih berhati-hati. Wallahu a'lam bishawab, itu yang kami ketahui dari fatwa Syekh Muqbil rahimahullahu taala dulunya. Jadi kalau sampai zakat fitri yang diambil tidak disalurkan dengan penyaluran yang diinginkan, maka siapa yang mengetahui? Kalau dia memiliki kelapangan, karena ini adalah kewajiban baginya, maka dia menyalurkan sendiri sebagai pemenuhan kewajibannya. Tetapi apa yang diambil oleh penguasa dengan paksa, yang dia telah keluarkan, maka itu tentunya menjadi suatu yang diinginkan untuk sedekah. Untuk sedekah. Adapun yang wajib baginya mengeluarkan kepada siapa yang berhak. Kepada siapa yang berhak. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, kenapa dibagikan di penduduk negeri atau di daerah tersebut langsung? Sebagaimana tadi riwayat disebutkan, agar mencukupi kaum fakir miskin dari meminta-minta di negeri tersebut. Sehingga tidak ada maslahat dan perintah untuk keluar daerah. Tapi dia memberikan di daerahnya, mencukupi orang-orang yang ada di daerahnya. Dari fakir, fuqara, masakin. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi kalau seandainya ketika zakat fitri ini diambil oleh pemerintah dan pemerintah menyalurkannya kepada penduduk negeri dan kepada penduduk di luar negeri atau di luar daerah, tentunya ini dalam pandangan maslahat pemerintah. Karena mereka lebih paham, ini tercukupi dan ini belum tercukupi. Penduduk negeri ini sudah tercukupi dan sehingga dikirimkan ke luar daerah yang membutuhkan karena penduduk negeri telah tercukupi. Wallahu a'lam bishawab, itu adalah hak pemerintah. Adapun kita, kita mengeluarkan di daerah kita sendiri, di domisili kita, tempat berdomisili kita sendiri. Demikian berkaitan dengan zakat fitri. Qala rahimahullahu ta'ala, wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lisaimi minal laghwi warrafathi wa tu'matan lil masakin faman addaha qabla shalah fa hiya zakat maqbulah wa man addaha ba'da shalah fa hiya sadaqa minas sadaqat. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa sahahahul hakim. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah mewajibkan, kata beliau, Rasulullah mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan dosa orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia atau perkataan yang nista ataupun kotor, dan juga sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Maka siapa yang mengeluarkannya sebelum sholat Id, maka itu adalah zakat yang diinginkan, zakat yang diterima sebagai zakat fitri. Siapa yang mengeluarkannya setelah sholat Id, maka dia itu adalah sedekah dari sedekah-sedekah biasa, tidak dihitung dan tidak terhitung sebagai zakat fitri. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim dalam Mustadrak beliau. Tentunya sebagaimana sudah disebutkan berulang bahwa zakat fitri adalah wajib. Rasulullah mewajibkan dan itu berarti kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena wajib maka seharusnya dikeluarkan oleh siapa saja yang disebutkan oleh Rasulullah, budak, merdeka, laki, perempuan, besar, kecil, dari muslimin. Kemudian tadi juga sudah disebutkan hikmah untuk memberikan kecukupan kepada orang-orang fakir, fuqara, masakin dari meminta-minta di hari itu karena mereka membutuhkan makanan. Maka di sini di antara hikmah pula yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maslahatnya zakat fitri ini untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia atau perkataan nista atau perkataan kotor yang bernilai tentunya dosa dan maksiat, atau yang mengumbar syahwat di saat dia berpuasa. Dan hikmah yang lain sebagai bentuk makanan bagi orang-orang miskin yang sudah disebutkan. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, pernyataan tuhrotan, karena apa yang dilakukan oleh orang yang berpuasa tidak luput dari ketergelinciran. Mungkin dalam pembicaraannya di bulan Ramadan ada pembicaraan yang tidak pantas, yang sifatnya tidak bernilai kebaikan, tidak bernilai ibadah, sia-sia, atau bahkan kepada pembicaraan yang bernilai dosa dan dilarang. Inilah yang dikatakan dengan ar-rafath. Bahkan rafas itu sendiri diinginkan dengan perkataan nista kotor ataupun mengumbar syahwat. Di saat berpuasa dia membicarakan tentang apa-apa yang diinginkan dengannya jima atau mengarah kepada jima. Kalaupun dia berkata dengan istrinya, kalaupun dia berkata dengan naam istri atau mungkin budaknya, tetapi karena berpuasa dilarang. Berpuasa dilarang hal tersebut. Apa yang tidak mungkin terluputkan ini, maka dengan zakat fitri mensucikan dia. Sebagai kafarah baginya, mensucikan dia. Karena itu pula, disebutkan dalam ayat, Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam hari, untuk kalian menggauli istri-istri kalian. Artinya, hubungan suami istri dan pembicaraan tentangnya hanyalah di malam hari. Adapun di siang hari ketika Ramadan berpuasa dilarang. Karena itu akan menodai, merusak puasanya. Wallahu a'lam bissawab. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai, sebagai penghapus, sebagai pensuci puasanya dari apa-apa yang mungkin dia terseret dari lagwi dan rafath, maka dia diwajibkan dia mengeluarkan apa? Zakat fitri. Namun bukan difahami pensuci dari semua dosa. Pensuci dari semua dosa, karena sebagian manusia, sebagian kaum muslimin memahami dengan pemahaman yang salah bahwa mensucikan semua dosa sehingga ketika hari raya Idul Fitri terlahir seperti bayi kembali. Seperti bayi yang tanpa dosa, tidak demikian. Kalaupun mungkin saja dengan puasa, dia diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosa-dosanya, bahkan mungkin semua dosa-dosanya, tetapi dia tidak boleh memastikan bahwa telah terhapuskan dosa-dosanya di hari raya atau di hari Id. Tetapi diinginkan di sini tuhratan, yaitu sebagai kafarah, penghapus dosa terhadap apa yang dia lakukan dari al-laghwi war-rafath di hari-hari berpuasanya. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Mudah-mudahan keterangan tadi bermanfaat dan memberikan bimbingan kepada kita semuanya. Tentunya kita masih dalam pembahasan ini insyaallah taala pada pertemuan berikutnya, dan masuk nantinya kepada zakat yang disunnah, sedekah yang disunnahkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita kepada apa yang nafi' dan memberikan taufik kepada kita semuanya. Saya mohon maaf kalau di sana ada hal-hal yang kurang berkenan atau mungkin ada yang salah dalam penyebutan. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita semuanya. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.